Bismillahirrahmanirrahim. Zaman akhir ini merupakan zaman di mana orientasi dakwah begitu keras dan begitu kuat sehingga tuntutan dakwah itu dilakukan dalam paradigma yang sangat cepat. Maka dakwah-dakwah yang terbaik adalah dakwah yang mampu memanfaatkan berbagai macam peluang, terutama dengan alat-alat yang bisa mendukung dakwah tersebar luas. Salah satunya adalah dengan media. Salwa Channel ini merupakan salah satu media dakwah yang ada di Jakarta ini. Ini merupakan salah satu media dakwah untuk para ustadz-ustadz yang lurus bersama seperti kita, yang siap untuk berjuang demi li'ilai kalimatillah, menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Maka saya Rahmat Baikuni mengajak pada jamaah muslimin semuanya, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, yuk kita berkontribusi untuk menguatkan dakwah Salwa Media Channel. Insya Allah dengan media ini kita akan makin mensyiarkan Islam, menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Pastikan ketika Islam bangkit, Salwa Media Channel menjadi bagian dari dakwah dan syiar Islam kita demi kebangkitan Islam. Saya Rahmat Wekuni untuk Salwa Media Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Subscribe, comment, and share. Share apapun yang disampaikan, insya Allah demi kepentingan umat untuk Islam dan demi kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Ya, Fahar Mokullah. Mereka tidak akan pernah berhenti melakukan ini, Bapillah. Tidak akan pernah berhenti melakukan ini. Sampai mereka memurtadkan kita dari Islam, itu pun kalau mereka mampu. Ya, contohnya yang ini saja. Kenal semua ini? Ada? Wiranto itu adalah jamaah Ansarut Daulah, afiliasinya ke ISIS. Yang aniaya Ninoy, apakah PKI? Bukan. 212. Ninoy apa dianiaya di lubang buaya? Bukan. Ninoy dianiaya di dalam masjid. Cukup, bro. Saya panas dengarnya. Panas, gatal saya dengarnya, betul. Ya. Siapa sebetulnya dia? Nah, ini dia nih. Ini dia. Inilah dia yang sesungguhnya. Inilah dia yang sesungguhnya. Ya. Dan kemunculan orang-orang seperti ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah. Kira-kira apa yang diminumnya ini? Teh tarik? Teh manis, Jack Daniel, vodka, wine, ya. Yeah. Saya bukan bermaksudkan menampilkan masalah, tapi inilah dia. Yeah. Dan ngomong kayak gitunya pakai peci, pakai baju takwa, karena ada pesanan di belakang. Nah ini Mafilah, menghancurkan umat Islam dengan orang-orang munafik yang bisa dibeli iman Islam. Nih, aku ingin punya proyek ini. Kamu pengen berapa? Saya minta sekian, sob, lakukan. Tapping dia. Udah tapping, sebar lewat media. Begitu kan? Begitu cara mereka ingin menghancurkan umat Islam. Kenapa? Agar umat Islam tidak berjamaah. Agar umat Islam terpecah. Ditakut-takuti dengan propaganda mereka. Tadi kayak serigala naik ke atas bukit. Dia memancarkan propaganda. Memecah belah para biri-biri tadi. Subhanallah. Ini realitas umat hari ini. Wafillah. Maka selama kita tidak ada dalam satu sentral kepemimpinan, kita tidak bisa bangkit untuk berjuang. Betul? Jadi wajib tidak berjamaah. Sejak kapan? Sejak nanti 2024 habis periode ini. Baik, Ibadillah, Bismillah. Baik, untuk mengarahkan ke konsep ini, saya bertanya, Iwakillah. Tolong jawab dengan jujur ya, dengan keyakinan antum sekalian. Wajib tidak kita taat pada Allah? Wajib. Kalau kita tidak taat kepada Allah, hukumnya apa? Non muslim. Kafir. Kasih tahu Dajjal, nanti kalau datang ke Indonesia tutup dulu, tulis non muslim. Karena enggak boleh ada kata-kata kafir di Indonesia. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Jangan sebut saya Ustaz akhir zaman ya, sebut saya Ustaz akhir bulan. Malah saya jadi Ustaz akhir zaman, salah ngomong ditangkap. Ya. Ceramah saya bukan ceramah akhir zaman, ini ceramah akhir bulan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini banyak kelakarnya ya, subhanallah. Giliran ulama ditendang, giliran selfie sama paus berani. Ya. Nah ini orang-orang seperti ini. Mereka lah yang digunakan untuk menghancurkan Islam, menghancurkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati tuh yang cadar, radikalis. Nah, mulut mereka yang bicara kan? Dan Allah tetap menyempurnakan Islam ini walaupun mereka membencinya. Ya, sungguh indah para ulama ahli tafsir ketika menguraikan ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim kama sadil ladina yuriduna ay yutfi'u nurasyamsi bi'afwahihim. Yastami'una fi makanin wahid fayarkabuna ay yatarajjabuna ay yutfi'u nurasyamsi bi'afwahihim. Nurasyamsi bi'afwahihim. Orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka ibarat orang-orang manusia berkumpul di pagi hari di tempat yang sama, yuk matahari kita padamkan. Mereka bersama-sama untuk memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka. 1, 2, 3, ayo tiup. Mati tidak cahaya matahari. Begitulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda mereka. Jadi jangan takut, nanti mereka capek sendiri. Betul? Takbir. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Suatu saat mereka akan capek sendiri dan mereka akan kehabisan ide. Kenapa? Saking takutnya, makin jelas ketakutan mereka menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Tadi kan kata Rasulullah, Islam pasti bangkit. Urusan waktu Allah yang berkehendak. Intinya mau gabung tidak? Itu kan? Nah, baik, wabarakatuh. Nah, tadi saya sampaikan taat pada Allah hukumnya wajib. Tidak taat kepada Allah hukumnya kafir. Mudah-mudahan terdengar sampai ke jalan mana tuh? Ya. Insya Allah kedengaran ya. Kemudian, sudahkah taat kepada Allah? Sudahkah kita taat pada Allah? Kemarin lupa tuh, kemarin lalai, kemarin bolong, bingung kita kan? Kenapa bilang Insya Allah? Karena ukurannya belum jelas. Apa ukuran ketaatan kita kepada Allah? Apakah pakaian kata orang kayak orang tadi pakai peci gitu ya? Pakai baju takwa? Bukan. Ukuran ketaatan kita kepada Allah adalah taat kepada Rasul Allah. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasulullah maka sungguh dia telah mentaati Allah. Oh, berarti ukuran ketaatan kita bukan klaim kita, bukan kata-kata kita, bukan penampilan kita, tapi lihat dia taat tidak kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ukuran ketaatan kita pada Allah ada pada saat dia taat pada Rasulullah. Kalau taat kepada Allah wajib dan Rasulullah ukurannya, maka taat kepada Rasulullah hukumnya juga wajib. Sehingga yang tidak taat pada Rasulullah kafir. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita taat pada Rasulullah? Sudah Ustaz, kapan ketemu Rasulullah? Ayo. Kenapa Allah mengutus Rasulullah SAW kepada para sahabat, kepada satu umat agar jelas ukuran ketaatan mereka kepada Allah kan? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Apa ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasul? Apakah klaim kita sebagai ahlu sunnah, yang lain ahli subhat, ahli bid'ah? Bukan. Lalu apa ketaatannya? Kembalikan kepada Allah, bukan kepada logika kita. Karena perintahnya dari Allah dan Rasul kan dari Quran. Kembalikan pada Quran. Surat An-Nisa ayat 59. Allahu Akbar. Syaitan rajim. Ya yuhaladina amanu. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Taat kepada Allah wajib, ukurannya Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah wajib juga ditaati. Rasul sudah tidak ada, maka ukurannya ulil amri. Maka mentaati ulil amri hukumnya wajib. Jadi ukuran mentaati Allah dan Rasul ada pada taat pada ulil amri. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Pak Jokowi? Pak Menteri Agama? Ketua MUI? Ah, ini dia orang sekalian yang tidak ada dalam kehidupan kita, kan? Lalu bagaimana kita mau disekatakan berjamaah? Coba lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ingat pada hari di mana kami panggil setiap manusia dengan pemimpin mereka. Kalimatnya imam artinya satu. Bukan aimmatin. Ya. Faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُسْلَمُونَ فَتِيلًا. Ingatlah pada hari kami panggil semua umat dengan imam mereka, pemimpin mereka, satu, tidak dua, tidak tiga. Setelah datang imamnya, baru dibuka buku catatan amalnya, baru dihisab. Pertanyaannya, apakah presiden yang akan mendampingi kita saat amal ibadah kita dihisab? Apakah menteri agama? Apakah ketua MUI? Apakah ketua DKM? Bukan. Lalu siapa yang akan menjadi saksi? Kalau para sahabat Rasulullah, umat Nabi mereka, lah kita, Rasulullah tidak hadir bersama kita. Ulil amri minkum. Itu yang akan menjadi saksi saat amal ibadah kita dihisab. Maka ketiadaan ulil amri, lalu dengan apa ketaatan kita pada Allah dan Rasul diukur? Harusnya kesana arah pergerakan umat Islam akhir ini. Kalau ingin bangkit, berjamaah. Dan kalau tidak berjamaah, berarti kita syirik. Tadi kan, berpecah belah dalam beragama syirik. Berarti, hanya orang yang berjamaah yang telah mengimplementasikan tauhidnya secara kafah. Betul, Ibu Akhbillah? Nah, baik. Jadi, kapan mau berjamaah? Sejak kita meyakini ayat-ayat tadi, kan? Jadi, insya Allah ya, saya tagih ya, keluar dari masjid ini, kita berjamaah. Kita cari ulil amrinya. Yuk, kita ke Mekah. Siap ke Mekah? Ibu Abdullah Mahfubullah. Saya memohon kepada Habib Rizik Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Amin. Doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Amin. Allah melindungi beliau ya Allah. Amin. Lindungilah beliau ya Allah. Amin. Karena istiqomahnya beliau adalah kehormatan kami umat Islam Indonesia ya Allah. Amin. Keberadaan beliau dengan perjuangannya adalah bukti perjuangan pencinta kami kepada Engkau ya Allah. Karena perjuangannya adalah bukti cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Maka saya berharap sampai ibadah haji tahun depan, tolong Habib tunggu di Mekah, jangan dulu pulang. Khawatir Imam Mahdi dibaiat tahun depan. Kok saya bilang khawatir dibaiat tahun depan? Tadi sudah kita bahas ya, di masjid mana? Al-Muhlisir. Ya. Ada satu WA sampai ke Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, guru kami insyaAllah. Semoga Allah menjaganya. Ya. Yeah. Nah surat ini, WA ini, WA apa SMS? SMS kayaknya. SMS ini datang dari seseorang yang sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Beliau orang Indonesia. Beliau menyampaikan, Assalamualaikum Ustaz. Saya Fulan bin Fulan. Saya tinggal di Madinah sudah 20 tahun. Saya di Madinah belajar ilmu hadis. Ini adalah WA SMS saya yang pertama dan terakhir. Setelah SMS ini, saya akan buang kartunya. Akan saya bakar kartunya. Dan akan saya hapus SMS ini. Saya sudah mengenal selama 20 tahun ini beberapa ulama-ulama ahli hadis yang ada di Madinah, di Universitas Madinah ini. Yang ada di Madinah ini. Dan saya bersama dengan seseorang, sudah lama, selama 20 tahun ini, saya bersama-sama dengan seseorang yang semua ciri-ciri Imam Mahdi ada pada orang ini. Baik secara fisik ataupun secara akhlak. Kearifannya, ahlukul karimah. Kami melihat seolah-olah Rasulullah ada pada pribadi. Itu sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Para ulama ahli hadis ini, mereka bersepakat untuk berbaiat padanya. Ibsit yadaka nubayyuka ala sami'a ta'ah. Ulurkan tangan anda, kami berbaiat pada anda untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ta'ana. Ya. Tapi beliau menolak. Lah, lastu mahdiyan ana ihda min al-ansar. Huwa afdalu minni, huwa asy-syaikh hadha asahhu minni, ahsanu minni, akbaru minni, a'zamu minni. Saya ini lebih baik daripada saya, ini lebih mulia daripada saya, si pula lebih baik daripada saya. Beliau menolak. Lala, anta afdalu minna, anta akramu minna, wa anta ahakum minna. Anda lebih berhak dari kami. Ibsit yadaka, ulurkan tangan anda. Beliau kembali menolak. 2015 saat itu, usianya 35 tahun. Ini 2015. Lalu beliau mengajak saya pergi ke Syam, ke Suriah untuk berjuang, membela saudara-saudara kami, berjihad di sana. Cita-cita saya ingin mati syahid di Suriah. Itu kata beliau. Namun saya menolak, Ustaz. Saya pulang ke Indonesia karena saya melihat pasca pemilu 2014 Indonesia genting. Maka intinya beliau pulang ke Indonesia. Selesai beritanya seperti itu. Saat itu beliau ini namanya sama disebutkan Muhammad bin Abdullah dari keturunan Al-Hasan. Ya. Dan beliau usianya 35 tahun 2015. Berarti sekarang berapa usianya? 39 tahun. Rasulullah SAW menyebutkan innahu yab'asuhullahu fima kuntu ba'asaniyallahu fi umri ba'asallahu. Saat dia diutus untuk menjadi Imam Mahdi, usianya sama dengan usia aku diutus. Ya, berapa berarti? 40 tahun usia Imam Mahdi. Sekarang 39. Berarti 40 tahunnya kapan? Tahun depan. Dan beliau dibaiat setelah wafatnya seorang raja penguasa Mekah. Dan tidak ada lagi raja menurut kita kecuali Raja Salman. Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham, satu-satunya orang terkuat yang membuat Raja Salman terlindungi. Sekarang beliau sudah tidak ada. Berarti tidak ada lagi yang terkuat yang bisa melindungi Raja Salman. Apakah ini akan berakhir dengan wafatnya Raja Salman? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sudah ada tiga putra mahkota yang sedang berebut kekuasaan. Bukankah Rasulullah mengatakan demikian? Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum, akan berperang tiga orang di antara kalian. Ya, di sisi kanzikum, di sisi Ka'bah. Kulum ibnu khalifatin, tiga-tiganya anak raja. Artinya mereka putra mahkota. Subhanallah, andaikan ini terjadi tahun depan, subhanallah, Imam Mahdi berarti sudah ada. Dan kalau beliau ada, mudah-mudahan Habib Rizik Sihab ini menjadi wakil kita untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Ini permintaan saya. Kalau nanti bertemu dengan beliau, tolong sampaikan dari Ustaz Rahmat Baikun. Masih Pak? Masih baik. Nah, ini kita baru sampai tadi Sam'i ya. Nah, kita mendengar. Ketika keberadaan imam itu kita mendengar. Ya, Sam'i. Setelah kita mendengar perintah-perintahnya, disampaikan Quran hadisnya, taat, taati. Ya, laksanakan semaksimal kemampuan kita. Taat itu bukan semampu kita, tapi semaksimal kemampuan kita. Makin maksimal kemampuan kita kerahkan badalun nafsi untuk li taatillah wa li taati rasulillah, maka pahala kita makin maksimal juga. Nah, yang keempat, wabil hijrah, dan dengan hijrah fisabilillah. Ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya, pasti ada resistensi. Musuh-musuh Islam pasti enggak suka kalau kita istiqomah. Mulai gerah mereka. Kenapa? Karena makin banyak yang bercadar. Makin banyak yang celananya cingkrang. Bukan hanya di Indonesia, ya wafillah. Ya? Di mana coba? Di London juga sama. Banyak sekarang. Coba kita lihat di London. Bahkan kota London sekarang sudah berganti nama menjadi Londonistan. Londonistan. Saking banyaknya mereka yang masuk Islam. Makin Allahu Akbar. Makin kebakaran jenggot mereka. Walaupun sebetulnya mereka tidak berjenggot. Yang berjenggot saya. Baiklah, kita lihat ini. Nah, ini. Ketika Idul Fitri 2015 kalau tidak salah di Moskow, itu luar biasa jumlahnya. Saya cari data, ternyata jumlahnya 2 juta orang. Salat Idul Fitri 2 juta orang, imamnya satu. Lah di kita RT 5 ada, RW 6 ada sana. Kenapa enggak bersatu? Ini wabillah. Tapi intinya, ketika Indonesia di Asia Islam ditekan, dimurtadan, justru di Eropa bangkit. Ya, ini isyarat kalau memang kita telah akan bangkit. Ya, ya wabillah. Pemersatu umat akan segera tiba. Ya, bahkan ada satu negara di Eropa yang mereka yakin negara mereka ini yang akan pertama kali menjadi negara yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Kira-kira negara mana? Denmark. Negara Denmark. Kenapa? Denmark. Padahal di negara Denmark ini ada seorang kartunis yang menghina Rasulullah dengan menggambar babi kan, ditulisin Muhammad. Nah, ini kan makin hebat mereka menghina Islam, justru Islam bangkit di sana. Ini kita lihat Denmark. 600 ribu orang turun ke jalan membawa panji yang kalau di Indonesia ditangkap sama banser. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia, this country will become the first Islamic state in Europe. Agama Islam selalu menjadi perhatian dunia. Data statistik menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia, tidak terkecuali di Eropa. Lembaga penelitian Pew Research menyatakan bahwa jumlah muslim Eropa naik 2 kali lipat dan akan terus berjumlah bertambah banyak, lebih dari 10% penduduk Eropa pada tahun 2050 dan akan mengungguli agama Kristen di dunia pada tahun 2070 berdasarkan demografinya. Baru-baru ini publik Eropa ditujukan dengan pernyataan satu partai politik di negara Eropa yang menyatakan bahwa negaranya akan menjadi negara Islam pertama di Eropa yang akan menerapkan syariat Islam. Negara? Negara apakah itu? Negara Denmark. Nanti benderanya akan berubah. Ada tulisan La ilaha illallahnya Muhammad Rasulullah. Insya Allah. Ya. Kalau nggak bisa nyetak, biar cetakannya dari Indonesia. Sebelumnya dari kita. Partai politik Denmark yang bernama The Danish Muslim Party yakin bahwa negaranya berada di bagian Eropa ini akan menjadi negara Islam pertama yang ada di Eropa. Arus kebangkitan Islam di sana luar biasa. Dan menyatakan bahwa partainya akan menjadi partai yang terbesar di Denmark dalam waktu dekat. Dan sepertiga dari anggota parlemen saat ini adalah Muslim, sehingga rancangan penerapan hukum syariah akan mudah disetujui. Subhanallah. Di kita malah dilucuti ya. Mayoritas Islam kita. Baik, kita bercepat ya, Pak. Ini mereka yang turun ke jalan di Denmark. Mereka minta hukum Islam diterapkan di sana. Tiden, ada aksi para ibu-ibu di Amerika meminta agar poligami disahkan oleh negara. Tahu kenapa? Ada lebih dari 300 ibu-ibu, mereka berkumpul meminta agar pemerintah Amerika mengesahkan poligami sebagai hukum negara. Kenapa? Karena banyak di antara mereka anak-anak yang lahir tanpa proses pernikahan, tidak jelas siapa ayahnya, maka tidak dapat jaminan sosial, jaminan pendidikan, tidak dapat jaminan kesehatan, keamanan dari negara. Karena lahir tanpa seorang, tanpa jelas siapa ayahnya. Maka daripada begitu, mereka ingin poligami. Tuh, di sana diinginkan poligami. Di kita, ditakuti. Mumpung gak ada istri saya. Istri saya gak ikut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita jangan khawatir. Allah tidak diam. Allah bukan patung. Allah tidak diam terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim, kan? Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah diam saja atas apa yang dilakukan orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya mereka sedang ditangguhkan pada saat di mana mata mereka terbelalak. Terbelalak kan kemarin ketika diumumkan ternyata dia tidak terpilih, padahal sudah habis-habisan dia membantunya, membelanya habis-habisan kan. Ternyata enggak kupilih, balik lagi dia ke pesantren. Aduh, keceletot lagi saya. Ini wabillahirrahmanirrahim, realitas yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Insya Allah, ya, kemenangan ini pasti terjadinya. Artinya, Ketika itu terjadi, maka pasti akan ada resistensi di saat kita berjamaah, mendengar dan taat. Pasti ada resistensi. Maka tuntutan kita adalah hijrah. Tuntutan kita adalah hijrah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa min khayri ahli al-ardi yawma idzin alladziina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim alaihissalam. Sebaik-baik manusia di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Mana tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, yang pertama, Nabi Ibrahim hijrah dari Ur ke Haran bersama ayahnya Tarikh bin Nahur, bersama ibunya Alimah, bersama istrinya Sarah, dan bersama ponakannya Lut alaihissalam, putra Haran. Namun di Haran ini ayahnya meninggal di usia 250 tahun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Halab Aleppo Suriah. Dari Halab Aleppo Suriah hijrah ke Al-Khalil Hebron Palestina. Dari Al-Hebron ini Allah perintahkan Nabi Lut pergi ke Sodom dan Gomorrah mendakwahi kaum homoseksual LGBT. Nabi Ibrahim pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar, seorang putri yang ayahnya seorang raja digulingkan di Mesir. Maka Siti Hajar diperbudak, diselamatkan oleh Nabi Ibrahim dan ditikah dibawa ke Hebron. Dari Hebron dibawa ke Mekah bersama Nabi Ismail. Siti Sarah tinggal bersama Nabi Ibrahim di Al-Khalil Palestina. Maka mana bumi hijrahnya Nabi Ibrahim yang terakhir? Syam. Kalau tidak Palestina, Suriah. Dan akan bangkit gerakan hijrah terbaik di dunia dari Yaman. Makanya Rasulullah mendoakan Syam dan Yaman. Allah membarik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Najd segitu luas dilewat. Padahal di Najd ada Mekah Madinah kan? Bukan berarti Rasul tidak mendoakan Mekah Madinah, itu sudah didoakan dan utama diberkahi Allah, tapi di luar itu maksudnya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah mendoakan Najd. Ya, maka kemudian para sahabat berbisik, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayubarik lana fi Najd aidan." Ya Rasul, doakan jom agar Najd diberkahi Allah juga. Berdoa lagi itu Rasulullah, "Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina." Najd dilewat lagi. "Afin najzina ya Rasulullah," doakan juga Najd ya Rasulullah. Rasulullah padanya mengatakan, "Inna fihi tahayyaru al-zalazil wal fitan wa takhruju fihi qarnu syaitan." Akan terjadi gonjang-ganjingnya dunia, huru-hara, dan akan munculnya tanduk setan di negeri Najd. Mulai dari perbatasan Irak sampai ke perbatasan Yaman. Tapi Yaman dan Syam Allah berkahi, termasuk Mekah Madinah. Kenapa demikian? Subhanallah, ya Allah. Agak berat saya membahas di sini. Kenapa? Karena Mekah Madinah saat ini ada sedang menunggu perjuangan kita. Kita di dalam Masjidil Haram menangis bertobat kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita bertobat, kita istiqomah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Di depan Ka'bah kita menangis. Keluar dari Ka'bah kita, keluar dari Masjidil Haram kita lapar. Ada makanan, ada McD, makan McD. Minumnya Starbucks. Ada kan Starbucks dan McD di luar makan. Bahkan ada tempat yang Rasulullah tidak menyukainya sakit. Dan saya pun berat untuk melangkahkan kaki ke tempat itu. Fathullah. Nanti akan dibersihkan kembali di bawah pimpinan keturunan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Baik, Ibu Ibrahim Makumullah. Nah, kemudian tentang hijrah. Maka kita harus belajar hijrah dari sekarang. Aduh, udah jam 5 lebih. Nggak terasa. Ya. Kita harus hijrah, Ibu Ibrahim. Ya. Kami di Bandung ini sudah ikut berdiskusi juga, dan saya terus ditanya sama Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali, ya Ustadz, kapan ini mau bikin ini? Udah Ustadz, saya udah siap. Terus kapan ya? Ya saya belum siap mewujudkannya. Tapi insyaallah, alhamdulillah, saya sudah survei di beberapa kabupaten. Kita sudah menyiapkan kampung hijrah akhir zaman insyaallah. Kita coba untuk kita ke sana hijrah dan belajar bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah, menyelamatkan diri dari huru-hara akhir zaman, menyelamatkan diri dari resistensi-resistensi yang menghalangi kita, tantangan, kendala yang membuat kita tidak bisa samina wa ta'ana kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita harus punya tempat di mana kita bisa kafah mengamalkan Islam. Kita belajar bagaimana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, kita pelajari, ya. Dan insya Allah ini sudah kita bicarakan dengan beberapa teman-teman, ya. Karena kita nanti akan mengalami 3 tahun kemarau panjang. Alhamdulillah cuma 3 tahun, Nabi Yusuf 7 tahun kan? Kita 3 tahun. Nah, kita berpikir untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri di 3 tahun kemarau panjang. Ya, ini yang ada di depan Padang Belosa dan Buah Tin yang sudah kami, yang teman-teman panen, ini di Ciwidey, di daerah Bandung Selatan. Soreang ke atas, ini Buah Tin. Kenapa kami tanam Buah Tin? Ya. Para astronot ruang angkasa dari NASA itu ada yang tinggal di luar angkasa berbulan-bulan, itu tidak makan nasi kan? Tidak makan, tidak minum, karena gak ada makanan. Gak mungkin mereka bawa makanan dari dunia, dari bumi, gak ada. Yang mereka konsumsi adalah pil. Dan mereka pun tidak minum, karena tidak ada air kan? Cuma pil saja. Ada air disediakan sedikit. Bisa bertahan sampai 2 tahun hanya dengan mengkonsumsi pil. Pertanyaannya, itu pil isinya apa? NASA diam-diam menyembunyikan ini semua sejak dahulu. Ternyata isi dari buah, dari pil ini adalah ekstrak buah tin. Ekstrak buah tin yang bisa membuat mereka bertahan 2 tahun di ruang angkasa. Nah, kita nanti produksi insyaallah, pakarnya sudah ada. Selama ini buah-buahnya kami di teman-teman ekspor ke Turki. Turki membutuhkan ini. Nah, insyaallah ada pakarnya yang siap akan membuat ekstraknya. Nah, nanti ini untuk menjaga-jaga agar nanti ketika kemarau panjang terjadi tidak ada makanan minuman, kita mengkonsumsi ini. Ini tujuannya. Yang kedua, kita akan menanam pohon zaitun. Ya, kita lihat pengalaman saya berada di Palestina, Suriah, Iwapilah. Maksud saya melihat mereka kan setiap saat dibom, ya. Negeri mereka dihancurkan oleh Israel, oleh Rusia, oleh rezim. Ya, itu radiasi banyak kesana kemari membuat mereka juga terpengaruh. Tapi kulit mereka tidak berubah, mulus-mulus, cantik-cantik. Kalau di sana susah nyari yang jelek. Nah, kalau di Indonesia susah nyari yang jelek. Tersinggung kalau saya sebut susah nyari yang cantik. Ya, kalau yang dari Yaman kan cantik-cantik ya. Ini syarat. Baik, Bapak-Ibu, nah ini zaitun. Hampir setiap hari kita selalu bertemu dengan zaitun, makan ini zaitun, makan ini zaitun. Ternyata itu yang membuat mereka bisa memiliki sistem kekebalan kulit mereka. Ya. Maksud saya ada sistem antibody di sistem di kulit mereka, di kulit mereka. Kemudian kita akan menanam juga kurma. Ya, kurma ini ternyata memiliki kemampuan bukan hanya untuk mengganti karbohidrat nasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana di mana tubuh kita akan mengeluarkan hormon antitoksin. Jadi memicu terjadi autodetoksifikasi. Ada seseorang yang divonis kanker stadium 4 payudara, kemudian dia diancam, ya, divonis hidupnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Lalu dia pergi ke Mekah Madinah, tinggal di sana. Tidak ada yang dilakukan setelah sholat dan umroh itu kecuali baca Quran, berzikir, baca Quran, baca Quran dan berzikir. Kemudian tidak ada yang dia makan kecuali kurma dan pohon dan air jam-jam. Setelah lama harus check up lagi ke klinik, ke dokternya. Dia datang, dia ini di Jerman. Ketika datang sampai ke dokternya, dokternya heran, kok tambah seger orangnya, kulitnya bersih, sehat. Ketika dicek lagi, dokternya nanya, selama Anda berobat terakhir sampai hari ini, apa yang Anda lakukan? Kemana Anda pergi? Maksud Anda, ya, kemana Anda pergi sejak terakhir Anda berobat pada saya? Anda memvonis umur saya tinggal sekian, dan Anda tahu saya mualaf, suami saya juga mualaf, maka kami pergi ke Tanah Suci Mekah, kami umroh, kami habiskan waktu kami di sana. Lalu kami ke Madinah, ke Raudhah, kami berdoa kepada Allah di Raudhah, agar kami bisa disembuhkan Allah. Ya, agar saya bisa disembuhkan Allah. Dan tidak ada yang kami konsumsi kecuali kurma dan air jam-jam. Maka dokter ini mengulurkan tangannya, tolong jabat tangan saya. Dijabat tangannya, selamat, Anda sembuh secara total. Allah, sembuh secara total. Banyak orang-orang mendakwahi saya, profesor, dokter-dokter yang mendakwahi saya, tapi saya tidak tertarik untuk masuk Islam. Tapi testimoni ini membuat saya makin yakin Islam hebat, kata dia. Anda tahu saya Dr. Fulan bin Fulan, saya ateis seumur hidup saya, sampai hari ini saya tidak yakin dengan adanya Tuhan. Tapi peristiwa ini membukakan mata hati saya untuk meyakini Allah Tuhan itu ada. Tolong bimbing saya bersyahadat. Dokter itu masuk Islam. Ini wasilahnya dari kurma. Ya, maka kurma ini juga sudah kami tanam, teman-teman ya. Ada seorang pakarnya dari Kabupaten Bandung Barat, dan ini sudah diuji setiap jenis kurma yang kami bawa, teman-teman bawa dari Mekah Madinah, dari Yaman, dari manapun, dari Palestina itu ada kan kurma majun ya, dari Jericho, dari Ariha itu ditanam juga, alhamdulillah 95% tumbuh dan berbuah. Jadi ada teknik tersendiri ternyata, beliau pakarnya, dan kita siap untuk menanam ini nanti di kampung hijrah akhir zaman. Nah, kemudian juga kita ingin bersih dari riba ya Bapak. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengklaim sampai hari ini untuk kita bebas dari riba. Boleh saya pinjam uangnya sebentar? Yang 100 ribu boleh, 50 ribu, 20 ribu. Wah, banyak uangnya Mas. Ada yang 2 ribu ada? 50 ribu ada? Baik. Nah, 10 ribu, baik. 5 ribu, baik. Bukan sulap. Ini dalam rangka kita hijrah. Ya, dalam rangka kita hijrah. Iwafilah rahmatullah. Dari uang-uang ini, mana yang paling tinggi nilainya? Apal yang merah. Kenapa yang merah? Apa yang membedakan yang merah dengan yang paling kecil yang merah? Yang abu-abu ya? Kenapa yang merah lebih mahal dari yang abu-abu? Yang ditunjukkan oleh apa? Nolnya kan, angkanya. Padahal ongkos untuk membuat yang merah dengan yang ini sama kan? Sama ongkosnya. Nah itu riba fadli namanya. Barangnya sama, nilainya beda, riba itu. Riba az-ziyadah mutlaqan. Riba itu adalah tambahan secara mutlak. Jadi mau dikatakan kita syariah gimana? Lawang mata uang yang kita gunakan ini juga merupakan alat riba. Betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Akan datang satu saat di akhir zaman, ya'kuluna nasu riba, manusia akan memakan harta riba. Wa illam yakulu riba sayusibuhum turab, maka mereka akan dikenai oleh debu riba. Dan ini ada debu ribanya. Betul apa? Bismillah, bagaimana? Betul ya? Nah itu riba fadli. Riba kan ada macam-macam, ada riba jali atau riba nasiah, ada riba gharad, ada riba fadli. Ini riba fadli kategorinya. Kemudian siapa yang membuat uang ini? Bukan pemerintah, Bank Indonesia. Yang dibuat pemerintah adalah RAPBN. Nah sekarang nanti sebentar lagi sidang MPR-MPR RI kan, sidang pleno membuat RAPBN negara. Hanya angka yang dihasilkan lalu diserahkan pada Bank BI. Bank BI mencetak RAPBN dalam bentuk penyediaan uang seperti ini. Lalu diserahkan uang sejumlah RAPBN pada pemerintah. Itu artinya dijual pada pemerintah kan? Pemerintah membayarnya cash atau di kredit? Kredit selama satu periode, selama 5 tahun. Berarti dari setiap lembarnya ada bunganya kan? Berarti ketika kita menyimpan uang ini di dompet kita, kita siap dengan bunganya. Nah itu debu ribanya. Jadi bagaimana kita akan dikatakan berekonomi syariah? Ya itu judulnya bang titik-titik syariah. Tapi ini masih kita gunakan. Baik, dulu waktu saya kecil dengan uang 2000 bisa kebeli baju lebaran dan sendal kulit. Saya pernah waktu SD kelas 1 beli cuanki 5 perak. Cuanki pak? Baso tahu waktu itu. Baso somai. Cuma 5 perak. Saya kelas 1 SD waktu itu. Tahun 82 ya. 300 Ketoprak 300 perak ya. Iya, ketoprak 300 perak. Saya sekarang sudah 43. Masih muda ya? Berarti masih bisa nambah. Gak ada istri. Dulu 35 tahun yang lalu saya bisa kebeli baju lebaran. Sekarang toilet. Parkir motor paling ya. Parkir keren, parkir motor. Ini inflasi namanya. Begini cara mereka menjajah ekonomi kita. Rasulullah nyuruh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib kalau mau Allah wajah, li beli kambing li, satu dinar tuh harga kambing tahun Rasulullah masih hidup. 5 gram. Ah, subhanallah. 4, sekian memang 5 gram. 5 gram, 4,56. 25, 4,25 ya, 4,25 gram. Ah, subhanallah. 3.400.000 satu dinar. Dulu di zaman Rasulullah kambing satu dinar, sekarang sama 1400 tahun gak ada inflasi. Nah ini baru kemarin. Ini riba namanya. Baik, ini tidak dibuat oleh benar. Ada nggak tanda tangan presiden di sini? Gak ada, yang ada foto presidennya. Ada tanda tangan menteri keuangan? Karena ini bukan negara yang buat, tapi Bank Indonesia. Lah Bank Indonesia pertanggung jawabannya pada siapa? Pada Bank Dunia. Bank Dunia siapa? Federal Reserve Bank. Siapa? Yahudi kan? Kalau ingin kafah hijrah, tinggalkan uang ini, kembali pada dinar dirham. Allahu Akbar. Nah, makanya kita akan kembali pada dinar dirham. Nanti di kampung hijrah akhir zaman, kita tidak akan menggunakan uang ini. Mohon maaf, ketika hijrah ke sana, kami tidak menerima uang ini. Kita kembali pada dinar dirham. Bersihkan harta kita dari riba. Yuk hidup bebas dari riba. Akan ada berkah di sana. Begini Rasulullah membangun Madinah. Sehingga dalam waktu sempat kalah per kapita Mekah. Makanya iri itu Mekah pada Madinah. Madinah menjadi jug-jugan kafilah-kafilah dagang seluruh dunia. Marah orang-orang Mekah. Terjadilah perang Badar. Karena Madinah tumbuh pesat saat itu ekonominya. Per kapitanya lebih hebat. Para pedagang dunia datang ke Madinah. Mekah sepi. Terjadilah penyerangan pada Madinah. Insya Allah ini akan kita coba bangun ya wabillah. Dan saya sudah membawa mini gold. Ketika saya kembali kepada dinar dirham, saya baca beberapa referensi. Oh ternyata tokoh-tokoh kita berbeda-beda. Ada tokoh ini satu dinarnya kadarnya sekian, tokoh ini kadarnya sekian. Kita ada banyak tokoh ulama-ulama kita kan, pakar ekonomi syariah nih. Ada Zaim Saidi, ada Safi Antonio, ada Ustadz siapa lagi, Tarwindi Erwandi. Mereka kadarnya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Lah bingung kalau ada dinar kadarnya berbeda digunakan dalam satu pasar, riba lagi terjadi kan, riba fadli lagi. Nah maka saya tidak kembali dulu pada dinar, tapi kembali pada mini gold. Kita gunakan saja emasnya. Kalau emas gak ada yang perbedaan kan, 99 karat. Saya bawa di tas saya ya mini gold ini. Nanti ini uang kita. Kita kembali pada Quran dan Sunnah dalam membangun ekonomi finansial. Ini yang kami bangun. Bapak Ibu yang membutuhkan ada, saya bawa sekarang. Ya, kita bikin dari nol kecil. Kita berpikir, Pak, bisa enggak yang tidak punya, yang punya uang sedikit pun bisa punya emas. Sekarang semua orang bisa punya emas. 0,05 dengan 51.000 kita bisa punya uang ini. Ini alat tukar kita ketika nanti kita bangun. Dan ini sudah dibuktikan. Toko-toko emas bisa menerima karena sudah kami pecahkan, sudah kami buktikan. Diuji ternyata asli dan bahkan kadarnya lebih baik. Maka toko-toko emas siap menerima. Dan ini bisa dijual di toko emas. Ini alat tukar kita. Dan nanti wafillah, kampung akhir zaman ini kita bangun terbebas. Bagaimana Rasulullah membangun Madinah? Steril dari kemunafikan, steril dari kemusyrikan dan kekafiran. Kita harapkan jangankan orang kafir, orang munafik pun gak bisa masuk ke kampung hijrah akhir zaman. Agar ketika chaos terjadi seperti di Bawena, di Wamena, kita selamatkan anak istri di sana agar tidak dibantai. Dan kita yang berjuang untuk membela Islam, kita menang, ambil kembali. Dan agar kita tidak bingung kalau terjadi chaos, lari kemana. Jangan sampai tragedi yang menimpa saudara kita terjadi terulang. Ini pengalaman saya. Ketika chaos di bom meledak di sini, di Suriah, di Idlib, di Homs ya, mereka harus lari kemana. Kalau ada kampung hijrah akhir zaman, nah larinya ke sana. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihak yang sudah siap untuk menyediakan seperti apa rumah yang tahan gempa, kan nanti akan banyak gempa. Nah, bagaimana rumah tahan gempa, tahan panas, karena akan ada 3 tahun kemarau panjang dan panas luar biasa. Nah, ini akan kita coba buat, ya insya Allah. Ini untuk membuktikan, menunjukkan pada Allah, kalau kita sudah siap untuk berjuang di jalan. Tujuannya apa? Menjaga iman Islam kita. Jikapun sudah hijrah, masih diganggu, maka tidak ada kata lain kecuali jihad fi sabilillah. Inilah orientasi kita dalam membangun umat agar bangkit di akhir zaman. Ini perintah Rasulullah. Amarakum bi khamsin, Allahu amarani bihinna. Bil jama'ah, wabil sam'i, wabil ta'ah, wabil hijrah, wabil jihad fi sabilillah. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Wabarakatuh. Seyogianya tadi saya ingin membahas tentang lanjutan tadi yang di Al-Mukhlisin. Kalau tidak berarti nanti kita lanjut di Masjid Nurul Jami, Rawamangun. Ya, yeah. Nurul Jami pada Rawamangun. Satu lagi. Hari ini 4 subhanallah saya tadi pagi. Oh, ini. Mohon maaf ini. Lagian yang 2000? Ya, yang 10 sama yang 5000? Yang 5000-nya? Bapak alhamdulillah, syukran. Nah, itu Bapak Ibu alhamdulillah. Jadi sebentar. Lucunya ya, Amerika ternyata setiap kali mereka mencetak satu lembar uang, itu mereka membuat emas senilai uang tadi. Ya. Jadi setiap ada uang yang mereka, tidak ada uang yang beredar di Amerika atau yang dikeluarkan oleh Amerika kecuali ada emas senilai uang tadi. Jadi ketika uang itu sudah tidak laku, hilang, mereka punya emasnya. Jadi kekayaan mereka tetap utuh. Lah kita, kita depositkan uang kita di bank dalam keadaan uang kertas, terjadi chaos esok lusa, hilang tuh, enggak ada nilainya. Baik, coba lihat ini. Jadi nambah lagi nih. Masya Allah. Gak bisa, gak bisa. Ya bila ini, Masya Allah. Ini inflasi terdahsyat di dunia. Terjadi 2010-11 ya. 2010-11. Wah, subhanallah. Ini di Zimbabwe lebih parah lagi. Zimbabwe lebih parah lagi. Angka inflasinya gak terhitung, itu luar biasa. Ini presentasi dari teman kita, Dr. Abdul Halim ya, beliau dari KL. Nah, ini emasnya Amerika nih. Di antaranya berasal dari Freeport ya. Emas kita diambil oleh mereka dan kita tidak menyiapkan emasnya. Ya. Nah, ini wafilah. Inflasi terparah di Zimbabwe. Lihat angkanya berapa. Yang paling bawah tuh 41,9. Nolnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17. Nolnya ada 17%. 41,9 kali 10 pangkat 17%. Parah sekali. Untuk beli sekantong roti ini membutuhkan uang sebanyak ini. Karena saking parahnya inflasi, ini uang terkecil. Di kita masih ada 1000 rupiah per lembar kan? Itu paling kecil 50 berapa ini? 50 juta, itu uang terkecil. Nah, yang mau beli apel ini silakan 1 kilo 100 miliar. Ini 1 kilo 100 miliar. Loh, hitung coba nolnya. Ayo, siapa yang mau beli dodol Garut? Wajib Cililin, mangga. Yang warna hijau nih, yang ini. Ah, yang itu yang warna hijau satu bungkusnya 10 juta. Itu yang merah 15 juta. Ini inflasi terparah. Maka seenaknya mereka mempermainkan perekonomian negara-negara Islam hanya dengan mata uang kertas ini. Maka jangan mau dibodohi oleh mereka. Maka pada akhirnya mereka sepakat memberlakukan bahwa bukan nilai angka yang ada pada uang kertasnya tadi, tapi beratnya uang itu. Satu kilo berarti sama dengan sekian sen. Pengen punya 100 sen berarti sekian kilo uang. Ditimbang uangnya, nilainya sekian. Saking parahnya inflasi di sana. Nah, jadi masih mau bertahan dengan ini. Maksud saya, bersiap-siaplah. Karena mereka suatu saat akan mudah untuk menjatuhkan kita, ibarakallah. Baik, jadi sebetulnya kita masih dijajah, ibarakallah. Kita belum merdeka. Ekonomi kita sudah mereka pegang. Setiap bayi yang lahir di tanah air kita sekarang, dia otomatis mengantongi hutang 8 juta. Membantu pemerintah membayarkan hutang. Padahal kita kayanya luar biasa, ya wabillah. Aduh, jadi nyambung lagi ini. Saya tanya sama Ibu Abdillah, mana yang paling kaya di dunia? Siapa? Ada tidak negara yang paling kaya dari Indonesia? Tolong sebutkan. Enggak. Enggak. Indonesia paling kaya. Yakin gak kalau kita paling kaya? Yakin. Mau saya sebutkan kekayaannya? Yo, coba kita lihat apa saja yang kita miliki. Gak ada negara terkaya lebih kaya dari Indonesia. Saya yakin itu. Kita punya 7 kekayaan alam sekaligus tidak dimiliki negara lain. Negara lain kaya tapi hanya dari beberapa sumber daya alam. Kita punya 7 sumber daya alam kekayaannya. Baik, yang pertama kita punya Freeport, yang katanya tambang emas kualitas terbaik di dunia. Kok jadi ke dia itu materinya? Wah, apa-apa yang penting mah nyambung ya. Baik. The Mining International, sebuah majalah, itu pernah mengaudit penghasilan Freeport di tahun 2007. Subhanallah, 2007 mereka mengaudit kekayaan Freeport. Coba berapa tuh penghasilan Freeport di tahun 2007 saja? Satu tahun 6.255 miliar. 6.255 miliar dolar satu tahun di tahun 2007. Kalau dikurskan ke rupiah berapa? Dikonversikan, coba konversikan ke rupiah. Tahun 2007 rupiah berapa? Dolar berapa rupiah? 11.000 lah. Aduh susah ngitungnya. Taruh 10.000 ya. Taruh 10.000. Berapa kalau dikerupiahkan? Ya, hapus ininya. 62.550 triliun rupiah. Betul? 62.550 triliun. Satu tahun penghasilan Freeport segitu. Terbayar gak hutang kita? Hutang luar negeri kita? Lunas, masih banyak sisanya kan? Luar biasa, satu tahun ini. Freeport beroperasi 1967. Andaikan semua emas yang diproduksi Freeport dikumpulkan plus emas yang belum dieksplorasi ditambah uranium yang ada di bawahnya yang 100 kali lebih mahal dari emas, dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia per kakak, saya yakin bisa dapat 2,7 ton emas per kakak. Mau disimpan di mana tuh 2,7 ton emas? Bu, ada ibu-ibu di sini? Bu, punya berapa emas? Berapa kilo emas di rumah, Bu? Pak, punya berapa kilo emas di rumah, Pak? Saya enggak sombong, Pak. Punya emas 168 kg di rumah. Ada emas Raihan, emas Ari, emas Bayangkan, kita dengan emas aja bisa kaya. Kita belum bicara panas bumi. Cadangan gas alam Indonesia terbesar. 40% geotermal dunia Indonesia punya, Pak. Dan betapa kayanya para pejabat kita. Aduh, tolong dijeda nih, tolong dijeda. Tolong dijeda ya, jeda dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya pernah ngobrol dengan seseorang yang kakaknya ini petinggi di negara kita. Dia cerita, Ustaz, di Indonesia ini ada seorang pejabat yang kayanya bukan main, dan dia sekarang pejabat yang terkaya. Di 5 tahun kebelakang penghasilannya luar biasa. Dari bisnis petrol saja per barrel dia dapat 10 rupiah keuntungannya. Per barrel 10 rupiah. Sehari produksi minyak petrol itu 10 juta barrel. Sehari 10 juta barrel kali 10 100 juta. 100 juta per hari kali sebulan 3 miliar. Kali setahun 36 miliar. Kali satu periode kemarin 190 miliar baru dari petrol. Dia duduk-duduk saja enggak pernah dipikirin, ngalir tuh ke rekeningnya. Baru dari petrol, belum dari gas alam yang lain, belum dari belum dari lain. Ternyata ada yang lebih besar dari Freeport, Pak. Halmahera Utara. Ini yang paling besar ternyata. Betapa kaya bangsa ini. Betul. Jadi tidak ada yang lebih kaya. Kita belum bicara kekayaan alam yang lain. Batu bara belum kita bicarakan, tanah yang subur belum kita bicarakan, kelapa sawitnya ya, orang-orang, kemudian juga lautan terluas di dunia, kemudian juga hutan tropisnya yang terluas di dunia, dan wisata, destinasi wisata yang luar biasa. Kaya kita. Jadi kaya mana kita dengan Brunei? Kaya Indonesia. Tapi makmur mana kita dengan Brunei? Nah, pertanyaannya, apa kok bisa demikian? Tolong angkat tangan siapapun yang hadir di sini. Tolong angkat tangan yang hadir di sini yang pernah mendengar Brunei diberitakan terkena bencana alam sekali aja seumur hidup. Di TV diberitakan Brunei telah terkena bencana alam, gempa, tsunami atau apa. Ada pernah? Belum ya, belum pernah. Seumur hidup belum. Indonesia? Kena kita mayoritas umat Islam. Kita mayoritas umat Islam. Dan kita banyak ulamanya. Kok bisa? Pemimpin. Ada satu hadis sebagai jawabannya. Dan saya malu kalau membacanya. Orang Allah gak akan malu kalau saya bacakan hadisnya. Baik, saya bacakan hadisnya. Inna Allah idza yuhibbu qauman atahumullahu amiran adilan. Tolong dijedain. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, cukup Allah berikan satu pemimpin yang adil. Semiskin apapun negaranya, semiskin apapun mereka, tapi karena kepemimpinan dan keadilan pemimpinnya, maka mereka hidup sejahtera. Wa inna Allah idza yaghdibu an qaumin, jika Allah benci pada satu kaum, atahumullahu amiran fajiran, cukup Allah beri kepada mereka negara yang fajir, apa pemimpin yang fajir dan zalim. Sekaya apapun negara kaum mereka, kaum itu, mereka miskin dibuatnya. Tersinggung tidak? Baik, closing dari saya apabila, dan ini tanda kiamat telah dekat. Rasulullah menyampaikan ini di dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad tentang Majmu'atul Ashlah min Asrati Sa'ah. Allah bersabda, ala inna min asrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat telah dekat akan terjadi. Anturfal asrar wa tudal akhir. Orang-orang buruk naik memimpin satu kaum dan generasi orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Itu kata Rasulullah SAW. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana, di Mesir ya, Muhammad Mursi disingkirkan, Abdul Fattah Sisi dinaikkan. Ya, jangan bilang Indonesia, nanti ditangkap. Baik, Iwafillah Rumahkumullah, nah ini fakta-fakta yang terjadi dan coba kita reorientasi kembali. Jadi Iwafillah Rumahkumullah, dengan berjamaah kita akan kuat. Mari kita bersatu, betul? Apapun perbedaan kita lupakan. Sekarang kita butuh kekuatan untuk bersama agar pertolongan Allah turun pada kita, agar para ulama-ulama kita dijaga kehormatannya. Malu saya mendengar Hasan Al-Bolkiah berkata kepada kita ketika ulama-ulama kita dibukuli dan dibunuh sama orang gila mendadak. Sampai itu mendadak gila, Sultan Hasan Al-Bolkiah sampai bilang, wahai para ulama Indonesia, jika kalian tidak dihargai di negara kalian, datang ke Brunei, akan kami muliakan kalian. Apa yang membuat Brunei tidak pernah diberitakan terkena bencana? Satu, Hasan Al-Bolkiah tahun 1980-an mengatakan, kami menerapkan syariat Islam. Lah sekarang jangankan syariat Islam, cadar aja dilarang. Nah, selamat datang di Indonesia akhir zaman. Terima kasih Pak Bila, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah kelepasan saya pribadi, saya habis dibantu. Pak Bila, jangan lupa untuk berdoa untuk bangsa kita ini. Ya, makin ke depan tantangan kita makin berat. Ya. Para ulama kita akan makin dikebiri. Saya aja makin dikebiri. Harusnya kemarin saya ceramah di Ragunan, tapi tetangga sebelah kebakaran jenggot. Saya tidak bisa ceramah di Ragunan. Langsung ulama dan kepolisian meminta saya membatalkan. Takut kenapa-apa, udah batalkan aja. Saya nggak jadi bisa ceramah di Ragunan kemarin pada asar. Ya, ternyata inilah Indonesia kita. Di saat Islam di sana bangkit, kita mulai ditekan. Ini isyarat Allah sedang menguji kelayakan bagi kita. Layakkah Indonesia memimpin dunia? Insyaallah. Ya. Baik, demikian. Terima kasih. Hadanallahu yakum basmin wa kumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.